Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang baru. Ad-darsus sadisu, pelajaran yang ke-6. Yakni tentang hadhihi. Yang disebutkan judulnya di sini hadhihi. Perhatikan contoh-contoh dalam kalimat-kalimat berikut ini. Hadza ibnu Hamidin. Ini adalah anak laki-laki Hamid. Jadi menunjuk pada seorang laki-laki, jenisnya laki-laki. Maka isim isyarah yang digunakan adalah hadza. Hadza ibnu Hamidin. Kalimat berikutnya, wa hadhihi bintu Yasirin, dan ini adalah putri Yasir, anak perempuan Yasir. Di sini menunjuk pada seorang perempuan, jenisnya perempuan. Nah, lafaz isim isyarah yang digunakan adalah hadhihi. Jadi menunjuk pada perempuan, pada jenis yang muannas, ini dengan lafaz hadhihi. Jadi di sini sudah ditunjukkan perbedaan antara hadza dengan hadhihi. Keduanya merupakan isim isyarah, ya. Isim isyarah, isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dengan perantaraan indera, dengan tangan atau dengan jari. Kemudian untuk hadza ini digunakan untuk mudzakkar, untuk yang laki-laki. Dan hadhihi ini digunakan untuk mu'annas, perempuan. Dan dengan jarak yang sama, artinya sama-sama digunakan untuk jarak yang dekat. Kita lihat contoh berikutnya. Ibnu Hamidin jalisun. Putra Hamid, anak laki-laki Hamid itu jalisun, duduk. Wa bintu Yasirin waqifatun, dan putri Yasir berdiri. Jalisun terkait dengan mudzakkar, yakni dalam contoh ini anak laki-laki dari Hamid, maka lafadznya juga lafadz yang mudzakkar, ya. Jalisun. Kemudian waqifatun dengan adanya ta' marbutah atau ta' ta'nif di akhir, ini menunjukkan untuk mu'annas. Karena di sini dia terkait dengan mu'annas, yakni bintu Yasirin. Ini. Berikutnya. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudarinya muhandis. Saudara perempuan dari muhandis itu. Ahiya aydhan muhandisatun, apakah dia juga muhandis? Apa dia juga insinyur? Hiya di sini kembalinya pada ukhtu tadi, saudari dari muhandis, dari insinyur. Ahiya aydhan muhandisatun, apakah dia itu juga seorang insinyur? La, tidak. Hiya tabibatun, dia adalah seorang dokter. Dokter perempuan, ya. Muhandisatun insinyur yang berjenis perempuan, kudan tabibatun ini dokter yang berjenis perempuan. Maka lafadznya di sini ditambahkan dengan tak ta'nif atau tak marbutah. Ini. Sayyaratu man hadhihi, mobil siapakah ini? Sayyaratu diidofahkan pada man, pada isim istifham. Kemarin sudah dibahas, ya. Sayyaratu man, mobil siapakah? Mobil milik siapakah? Hadhihi, ini. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil kepala sekolah. Di sini menunjuk pada sayyarah, sayyaratun, mobil. Dalam bahasa Arab, lafaz ini dianggap mu'annas. Maka untuk menunjuk, mengisyaratkan pada isim ini, menggunakan lafaz yang mu'annas pula, yakni hadhihi. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mikwatun, ini adalah setrika. Ya, mikwatun, ini dianggap mu'annas secara lafaz, ya, sebagaimana tadi sayyaratun. Maka untuk menunjuk dengan lafaz yang mu'annas, hadhihi mikwatun. Ini. Jadi mu'annas dihukumi dari sisi lafaznya untuk benda-benda yang semacam ini, karena tidak mungkin dihukumi secara zatnya. Berbeda dengan bintun ataupun ukhtun tadi, itu zatnya mu'annas, juga lafadznya mu'annas. Adapun seperti sayyaratun, ya, mikwatun, ini mu'annas secara lafadz, bukan secara hakikatnya. Contoh-contoh berikutnya, liman hadhihi, milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin, ini milik Khalid. Jadi di sini terkait dengan mikwatun tadi, ya, kelanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya. Liman hadhihi, milik siapa ini? Ini sambil menunjuk mikwatun tadi. Hadhihi li Khalidin, ini adalah milik Khalid. Karena yang ditunjuk mikwatun itu dihukumi mu'annas, maka lafadznya juga mu'annas, hadhihi. Walaupun tidak disebutkan secara nampak lafadznya, ya, tetapi karena yang dimaksud itu mu'annas, maka tetap menggunakan lafadz yang mu'annas, hadhihi li Khalidin. Berikutnya, a darrajatu Anasin hadhihi, apakah sepeda Anas? Apakah sepeda milik Anas ini? La, hadhihi darrajatu Ammarin, tidak, ini adalah sepeda milik Ammar. Jadi pada idhofah yang menjadi pokok, yang menjadi penentu, itu pada mudhofnya, pada mudhof yang awal. Sehingga di sini pada bentuk idhofah ini, darrajatu Anasin, darrajatu Ammarin, okay, yang menjadi pokok pada lafaz darrajatu, yang itu mu'annas. Maka untuk mengisyaratkan dengan isim isyarah yang mu'annas pula, yang sesuai dengan hadhihi. Hadhihi darrajatu Ammarin, ini. Jadi bukan mudhaf ilaihnya. Anasin, Ammarin, ini mudhaf ilaih, ini mudhakkar. Tetapi bukan itu untuk menentukan, ya, bukan itu yang pokok. Ya, sehingga isim isyarah sesuai dengan lafadz pada mudhofnya. Ini. Berikutnya, hadhihi jadidatun, ini baru. Maksudnya sepeda ini baru. Wa darrajatu Anasin qadimatun, dan sepeda Anas itu lama. Hadhihi sa'atu Aliyin, ini adalah jam milik Ali. Hiya jamilatun jiddan, dia, jam tersebut indah sekali, bagus sekali, ya, atau sangat bagus. Hadhihi mil'aqatun, ini adalah sendok. Wa hadhihi qidrun, dan ini adalah riuk atau panci. Al-mil'aqatu fil qidri, sendok itu ada dalam riuk. Di sini menunjuk mil'aqatun dengan hadhihi, menunjukkan mil'aqatun mu'annas secara lafaz. Kemudian menunjuk qidrun juga dengan hadhihi, qidrun, ditunjukkan dengan lafaz hadhihi, hadhihi qidrun, maka qidrun ini juga dianggap muannas. Walaupun lafadznya tidak ada tanda muannas, tidak ada ta' marbutah, tetapi ini tetap dianggap muannas dalam bahasa Arab. Sehingga untuk mengisyaratkannya dengan isim isyarah yang muannas pula. Seandainya nanti diganti dengan dhamir, nanti juga akan digunakan dhamir yang muannas. Jadi untuk menentukan jenis yang muannas ataupun mudzakkar, kadang-kadang itu ada tandanya, ada tanda muannasnya, seperti ta' marbutah tadi, mil'aqatun, darrajatun, sayyaratun. Tapi terkadang juga kata-kata itu tidak ada tanda muannasnya, tetapi dalam bahasa Arab itu dianggap muannas. Ya, seperti di sini ya, qidrun. Ini tidak ada tanda ta' marbutah, tidak ada huruf ta' marbutah di akhirnya, tetapi dia dianggap muannas. Nah, yang semacam ini ya tinggal mengikuti saja. Kalau dalam bahasa Arab itu dianggap muannas, ya kita ngikut. Tinggal mengikuti, itu muannas. Karena ini bahasa Arab yang mengikuti apa yang digunakan dalam bahasa Arab. Adapun alasannya, wallahu alam, ya kembalinya kepada mereka, orang Arab, kenapa ini muannas. Selanjutnya ya. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini adalah sapi betina milik petani itu. Bakaratun, ya, sapi betina muannas dengan hadhihi. Kemudian berikutnya, hadza anfun, ini hidung. Ya, anfun, ya, bagian tubuh, bagian wajah. Ini diisyaratkan dengan hadza. Hadza anfun. Wahaza famun, dan ini mulut. Ya. Anfun dan famun ini diisyaratkan dengan haza, menunjukkan bahwa anfun dan am dan famun, ya, anfun dan famun ini jenisnya muzakkar, dianggap muzakkar. Ini maka diisyaratkan dengan haza, isim isyarah untuk muzakkar. Yang berikutnya, hadhihi udhunun, ini telinga. Wahadhihi ainun, ini mata. Dan ini mata. Wahadhihi yadun, dan ini tangan. Wahadhihi rijlun, dan ini kaki. Ya, udhunun, ainun, yadun, rijlun. Dalam bahasa Arab ini dianggap mu'annas. Sehingga untuk mengisyaratkannya dengan isim isyarah yang mu'annas. Hadhihi udhunun, hadhihi ainun, hadhihi yadun, hadhihi rijlun. Berbeda dengan yang anfun dan famun tadi. Kalau anfun dan famun, famun itu dianggap muzakkar, maka isim isyarahnya juga yang muzakkar. Hadza anfun, hadza famun. Jadi dalam hal ini berbeda, ya, di antara anggota-anggota tubuh yang ada. Ada sebagian yang dianggap itu muzakkar, dan ada pula yang itu dianggap muannas. Mungkin dari apa yang ditunjukkan, dicontohkan di sini, mungkin bisa diambil faedah, kesimpulan tentang anggota tubuh. Kalau itu tidak berpasangan, hanya satu, hidung kan satu ya, mulut juga satu, tidak berpasangan, tidak kanan dan kiri, maka itu dianggap muzakkar. Ya, anfun, famun, ya, ini satu. Tidak ada misalkan hidung kanan atau hidung kiri, hidungnya ya, bukan lubangnya. Ataupun mulut juga demikian. Maka ini dianggap muzakkar. Adapun yang berpasangan, ada kanan dan kiri, seperti uzunun, ainun, rijadun, dan rijulun, ya kan, berpasangan ya, kanan dan kiri. Nah, ini dianggap muannas. Mungkin dari ini ya, bisa diambil faedah semacam itu. Untuk anggota tubuh yang tidak berpasangan itu dianggap muzakkar, adapun yang berpasangan kanan dan kiri itu dianggap muannas. Ya, secara lafaz. Ya, bukan secara hakikatnya, bukan secara makna, tapi secara lafaznya ini dianggap muannas. Ya. Dan itu sama saja apakah itu pada seorang laki-laki atau seorang perempuan tidak dibedakan. Jadi di sini hanya melihat anggota tubuh tersebut. Anfun, famun, ya. Anfun milik seorang perempuan ya tetap dianggap muzakkar. Ya. Famun pada seorang perempuan ya tetap dianggap muzakkar. Demikian pula udhunun, ainun tadi, baik itu untuk laki-laki atau untuk perempuan, tetap itu dianggap mu'annaf. Jadi dari beberapa contoh ini ditunjukkan ya, contoh-contoh atau penggunaan isim isyarah itu dibedakan dari sisi jenisnya. Untuk muzakkar itu dengan hadza, untuk yang mu'annaf ini dengan hadzihi. Demikian pula dengan bomir. Bomir yang digunakan itu juga dibedakan. Ya, bomir untuk muzakkar itu dengan huwa. Adapun bomir untuk mu'annaf itu dengan hiya. Kemudian terkait dengan jenis mu'annaf, ya, mungkin bisa di simpulkan juga tentang jenis mu'annas ya, dalam bahasa Arab mu'annas itu nanti isim yang mu'annas itu ada tiga bagian, ada tiga macam ya, terkait dengan mu'annas tersebut. Ini yang pertama, mu'annas itu maknawi. Jadi mu'annas atau hakiki, afwan. Ya, bisa maknawi atau hakiki ya. Maknawi atau hakiki. Ini. Jadi mu'annas maknawi atau mu'annas hakiki. Yani secara zatnya itu memang benar-benar mu'annas, ya, benar-benar perempuan. Ya. Seperti seorang perempuan ya, seperti misalnya imra'atun, ya, seorang perempuan, atau bintun, ya, anak perempuan, ukhtun, ini juga demikian mu'annas hakiki atau maknawi. Kemudian ada pula mu'annas lafzi. Ya, mu'annas lafzi. Yang dimaksud dengan mu'annas lafzi, ya, yakni isim itu dihukumi mu'annas hanya secara lafaz. Ya, secara lafaz dalam kaitannya dengan tata bahasa. Ya, dalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Ini mu'annas, mu'annas lafzi. Jadi kata-kata itu dihukumi mu'annas, dianggap mu'annas secara lafaznya. Adapun secara makna atau hakikatnya, maka dia tidak berjenis. Tidak berjenis. Seperti sayyaratun, mobil, mikwatun, setrika, ya, darrajatun, sepeda, sa'atun, kidrun, ya, mil'aqatun, tadi. Contoh-contoh yang sudah ditunjukkan tadi, ini termasuk mu'annas yang lafzi. Jadi cara zatnya, cara hakikatnya, benda-benda tersebut kan tidak berjenis. Ya, tidak berjenis, tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Tapi lafad-lafad yang ada untuk menunjukkan benda-benda tadi, ini dihukumi mu'annas. Maka yang demikian disebut dengan mu'annas lafzi. Kemudian yang jenis yang ketiga, macam yang ketiga pada mu'annas, yakni gabungan antara mu'annas lafzi dan maknawi. Jadi baik secara lafaz maupun secara makna, secara hakikat itu mu'annas. Contohnya tadi tabibatun atau mungkin nama orang ya, Aisyatu ya, seperti itu nama-nama perempuan, atau muhandisatun, tabibatun ya, isim yang terkait dengan sifat perempuan, ya, menjadikan sifat atau tentang seorang perempuan, ya, tabibatun, dokter perempuan, muhandisatun, insinyur perempuan, ya, ini, atau nama perempuan tadi, Aisyatu, ya, Hafsatu, Khadijatu, dan seterusnya. Ini secara makna, secara hakikat itu berjenis perempuan, jenis yang mu'annas, secara lafaz juga mu'annas. Karena ada tanda tak marbutah tadi. Jadi lafaz mu'annas itu salah satunya dengan tanda tak marbutah. Sekedar tambahan atau mungkin meluruskan yang awal tadi, untuk yang mu'annas maknawi itu contohnya mungkin seperti Zainabu, ya, ini, kemudian Maryamu, ini Zainabu, Maryamu, ini mu'annas yang maknawi atau yang hakiki, artinya dia secara lafaz itu tidak menunjukkan mu'annas, lafadznya itu tidak menunjukkan mu'annas, tetapi maknanya adalah makna mu'annas, hakikatnya dia mu'annas, perempuan. Zainab, Maryam, lafadz itu lafadz yang bukan mu'annas, tidak ada tanda mu'annasnya, tidak ada tak marbutah atau tak ta'nif. Tetapi hakikatnya, maknanya, dia seorang perempuan. Ya, benar-benar perempuan, ya, berjenis perempuan. Ya, Zainab, Maryam. Maka ini yang dimaksud dengan mu'annas hakiki atau mu'annas maknawi. Ya. Adapun yang tadi Aisyatu atau Hafsatu atau Muhandisatun, Tabibatun, Talibatun, itu yang termasuk yang mu'annas lafzi wal maknawi atau wal hakiki. Jadi secara lafad dan juga secara makna atau secara hakikat itu mu'annas. Ini yang ketiga tadi, ya. Ini. Ya, hal hakiki atau maknawi wal lafzi. Jadi ada tiga macam keadaan mu'annas. Ini ada yang hanya secara makna atau hakikatnya saja, ada yang hanya secara lafadznya saja, ada yang secara makna dan juga secara lafadz. Ada yang ditanyakan dari ini? Nah, maknawi wal secara makna dan secara lafaz. Yang mana? Ih, pertama. Ya. Maknawi secara makna. Artinya dia menunjukkan untuk perempuan, untuk yang orang yang berjenis perempuan. Secara makna. Adapun lafadznya, lafadznya tidak menunjukkan mu'annas. Lafadznya, pada lafadznya itu tidak ada tanda mu'annasnya. Jadi pada isim-isim yang menunjukkan mu'annas, biasanya, ya, biasanya ada tanda untuk menunjukkan mu'annas. Seperti yang paling banyak itu dengan tak marbutah. Itu yang menjadi tanda untuk mu'annas. Jadi kata atau isim yang huruf akhirnya itu tak marbutah itu biasanya, ya, dianggap mu'annas. Ya, karena memang tak marbutah secara umum atau atau secara kebanyakan ini sebagai tanda untuk mu'annas. Nah, untuk yang maknawi tadi, pada lafaz itu tidak ada tanda mu'annafnya, tidak ada ta' marfupa, atau juga tidak ada tanda mu'annaf yang lain. Tetapi maknanya itu makna mu'annaf. Artinya, arti yang menunjukkan itu mu'annaf. Ini. Kemudian untuk tentang ini, ta' marfupah, ya, ini kalau disebut dengan ta' marfupah, ya, itu dari sisi hurufnya atau bentuk hurufnya. Ya, mungkin dalam pelajaran huruf-huruf hijaiyah ya, yang dulu sudah mungkin kita dapatkan, huruf ta' yang ditulis dengan bentuk melingkar seperti itu disebut dengan ta' marfupah. Ya. Ini, jadi disebut dengan ta' marfupah ini dari sisi bentuk hurufnya. At-ta'u al-marfupatu, ta' marfupah. Adapun dalam pembahasan dari sisi bahasa, ta' tersebut, ta' marfupah atau ta' yang menjadi tanda untuk mu'annas, yang ditulis dengan bentuk melingkar atau marfutah, itu disebut dengan ta'nis. Jadi ta'ut ta'nisi. Ini istilah dalam bahasa, dalam ilmu bahasa Arab. Ta' yang menjadi tanda untuk mu'annas, atau biasa disebut dengan ta' marfutah, itu tadi. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan ta'nis. Ta'ut ta'nisi. Yakni ta' yang digunakan untuk menandakan mu'annas, menandakan perempuan. Dan untuk selanjutnya, ta' yang semacam ini, karena sesuai dengan pembahasan di sini tentang bahasa, maka ta' yang demikian ini disebut dengan ta' ta'nis. Ini. Kita tambah sedikit tamrinnya. Yang pertama, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Yang pertama, awalan. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Ini adalah masjid dan ini adalah sekolah. Masjidun mudzakkar, madrasatun muannas. Maka isim isyarahnya dibedakan ya. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Satu lagi ya. Man hadza, nomor dua. Man hadza, man hadhihi, siapa ini? Ya, di sini konteksnya apa? Yang ditunjuk adalah seorang perempuan. Taunya dari mana? Dari isim isyarah yang digunakan. Di sini isim isyarah yang digunakan adalah hadhihi. Berarti maknanya apa? Yang ditunjuk, yang ditanyakan adalah seorang perempuan. Man hadhihi, siapa ini? Ini di sini menunjuk perempuan. Maka jawabannya juga sesuai. Hadhihi ukhtu Abbasin. Ini adalah saudari Abbas. Ukhtu mu'annas. Ya, diisyaratkan dengan hadhihi. Hadhihi ukhtu Abbasin. Ini adalah saudari Abbas. Ini. Berikutnya dibaca. Hada bikun wa hadhihi dajjatun. Ya, dajjatun. Dajjatun. Ada fathu. Ya, jim yang pertama itu di tasdid. Artinya? Ini ayam jantan. Dan itu. Dan ini. Dan ini ayam betina. Betina. Ya. Jadi tetap sama ya. Ini untuk jarak yang dekat. Jadi, baik hadza, hadza maupun hadhihi, kedua-duanya sama untuk lil qarib, untuk jarak yang dekat. Ya, sehingga dalam mengartikan, menterjemahkan, ya sama dengan lafaz ini. Hadza itu artinya ini, hadhihi juga artinya ini. Karena dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan jenis laki-laki dan jenis perempuan ya. Tapi dalam bahasa Arab itu dibedakan. Berikutnya baca lagi. Hada ba'nul mudiri wa hadihi bintul mudarrisi. Ya. Ini putranya Pak Kepala Sekolah. Ya. Dan ini putrinya Pak Guru. Pak Guru. Ya. Hadihi ummu Yasirin. Ini adalah ibu ya, ibunya Yasir. Ummu ini mu'annas. Ini tadi mu'annas maknawi. Ya. Secara makna mu'annas jelas ya, seorang ibu itu mu'annas. Adapun pada lafadznya tidak ada tanda mu'annas, tidak ada ta'nif. Ya. Tapi tetap ini mu'annas ya. Sehingga isim isyarahnya dengan hadhihi. Hadhihi ummu Yasirin. Ini. Berikutnya. Baca. Aina sidrul lahmi. Lahmi. Ya. Dia fis. Fis salah. Salajati. Fis salajati. Ya. Aina qidrul lahmi. Hiya fis salajati. Aina sidrul lahmi. Hiya fis salajati. Ya. Lanya ditasdid. Ya. Lam as-sallajah. Lamnya itu ditasdid ya. As-sallajah. Di mana periuk daging itu dia di kulkas lemari es. Dia ada di lemari es. Dia ada di lemari es. Ya. Hada babun wahadihi nafidatun. Tun. Nafidatun. Babun tanwin ya. Nafidatun tanwin. Ini pintu dan ini jendela. Iya. Ada yang ditanyakan? Berarti Ummu Yasirin termasuk mudhaf ilaih. Iya, Ummu Yasirin ummu mudhaf, Yasirin mudhaf ilaih. Jadi wau ukhtu Abbasin gitu. Iya, ukhtu mudhaf, Abbasin mudhaf ilaih. Terkait mungkin wau hadihi li Khalidin ya, masuk mudhaf bukan lam itu huruf jar. Li Khalidin lamnya huruf jar, kemudian Khalidin dia dijarkan oleh lam tersebut, jadi bukan mudhaf ilaih, berbeda ya. Kalau mudhaf ilaih itu mudhaf itu isim bukan huruf, isim disandarkan pada isim yang lain itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi kalau li Khalidin, ini lamnya atau li itu huruf jar. Jadi bukan mudhaf, berbeda. Berarti setiap yang kemasukan lan ini akan menjadi kasrah. Setiap yang kemasukan huruf jar ya, dan di sini lamnya adalah lam huruf jar, maka dia di kasrah atau dijarkan ini. Ini la jar. Lamnya itu lam huruf jar ya. Ini. Yang disebut dengan lamul milk karena dia menunjukkan kepemilikan ya. Ini huruf jar, lamul milk. Li Khalidin, milik Khalid. Jadi itu lam karena hanya satu huruf ya, maka disebut dengan nama hurufnya yaitu huruf lam. Kemudian dia menunjukkan makna kepemilikan, kepunyaan. Maka lam ini disebut dengan lamul milki. Lam milk, lam kepemilikan. Dan lamul milk ini termasuk harfu jar, termasuk huruf jar, sehingga isim sesudahnya itu menjadi kasrah. Li Khalidin, li Hamidin, li Muhammadin, dan seterusnya. Dan yang seperti itu bukan idhofa, jadi berbeda. Ini huruf jar ya, lamnya. Ada lagi? Nah, ini dulu untuk pagi ini sampai tamrin yang pertama. Nanti tamrin yang berikutnya insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. wallahu a'lam. Afu minkum kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.